Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musalla al-Ikhlas Sandawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca buku Sifatul Mar'ah al-Muslimah fi Dha'il Kitab as-Sunnah karya Ummu Usamah al-Abbasiyah hafizahallahu taala. Kita sampai pada bab yang ke-8, yaitu bab bahasanya di antara sifat wanita muslimah adalah meminta dan menginginkan asyhadah, mati syahid di jalan Allah. Hadis tentang hal ini ada satu hadis yang muttafaqun alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik tentang kisah Ummu Haram. Untuk memperjelas maksud hadis, maka kita akan baca hadis ini dengan bantuan sarah Sahih Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ala Ummi Haram." Masuk ke rumah Ummu Haram binti Milhan. Binti Milhan ibn Khalid ibn Zaid ibn Haram al-Ansariyah. Dan dia adalah Ummu Haram ini statusnya khalatu Anasin, adalah bibinya sahabat Anas. Beliau seorang sahabiyah yang masyhur, wafat di masa khilafah Uthman ibn Affan radallahu anhu, dan rumahnya itu di dekat Quba. Sebagaimana dalam salah satu riwayat Bukhari, telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika pergi ke Quba, maka beliau mampir di rumah Ummu Haram. Jadi posisi rumahnya di dekat Quba. Nah, maka Ummu Haram sama ibunya Anas, Ummu Sulaim, itu kakak beradik. Tentang siapakah nama aslinya, ada yang mengatakan bahasanya Ummu Haram ini yang namanya Rumaiso, sedangkan Ummu Sulaim itu yang namanya Rumaiso. Namun ada juga yang mengatakan sebaliknya, bahasanya Rumaiso itu nama Ummu Haram, Rumaiso namanya Ummu Sulaim. Dan berkenaan dengan makna Rumaiso dan Rumaiso, maka Rumaiso dari kata-kata Romas, dan Rumaiso dari kata-kata Romas. Dan Romas dan Romas ini maknanya berdekatan, yaitu maknanya adalah istima'ul qudha fi mu'akhiril ain, terkumpulnya kotoran mata di pojok mata. Wallah alam apa hubungannya dengan dan apa alasan pemilihannya itu untuk jadi nama. Fatu ta'imuhu lantas nih lantas Ummu Haram kemudian memberikan makanan, menyuguhkan makanan untuk Nabi. Wakanat Ummu Haramin, dan adalah Ummu Haram itu tahta, di bawah, maksudnya istri Ubadah ibn Samit. Maka zahir riwayat ini menunjukkan bahasanya pada saat itu, saat Nabi di rumahnya Ummu Haram, Ummu Haram itu adalah istrinya Ubadah bin Samit. Namun riwayat yang lain mengatakan bahasanya Ummu Haram ini dinikahi oleh Ubadah bin Samit setelah itu. Kesimpulannya, pertama kali Ummu Haram itu adalah istri dari Amr ibn Qais. Kemudian dari suami Amr ibn Qais, beliau punya anak. Kemudian Amr ibn Qais ini dan anaknya Amr ibn Qais itu gugur sebagai syahid di perang Uhud. Kemudian tazawwajat ba'dahu bi Ubadah. Dan setelah itu barulah Ummu Haram nikah dengan Ubadah ibn Samit. Jadi, dan saat Ummu Haram itu ikut perang dalam perang di lautan, itu statusnya adalah istrinya Ubadah ibn As-Samit. Jadi kan tahta Ummu Ubadah bin Samit ini adalah menceritakan keadaan setelahnya. Fadakhala 'alaiha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Ummu Haram. Fa'at'amathu, lantas Ummu Haram menyuguhkan makanan untuk Nabi. Thumma jalasat, atau kemudian kalau dicetakan yang ini sifatul marah, waja'alat, dan mulailah Ummu Haram. Kalau situ tufalli ya, bacanya ditulis tufalli, ya bacanya tafli bifatil musannah, yang titiknya dua di fathah, wasukunil fa, ya, fa-nya disukun, wakasril lam, dan lamnya dikasrah. Tafli berarti. Yang benar, cara bacanya tafli. Tafli itu tufatis mafihi minal qamal, mengecek apakah ada kutu kepala, tumor di kepala, di rambut kepala ataukah tidak. Jika ada, kemudian diambil. Bahasa Jawanya dipetani. Maka Ummu Haram kemudian metani rambutnya Nabi. Ada kutunya ataukah tidak. Jika ada, kemudian dikeluarkan dan dibunuh. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur setelah itu. Tsumma istayqadha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Wawa yadhaku, dalam keadaan tertawa. Kemudian Ummu Haram bertanya, wama yudhikuka ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tertawa wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nasun min ummati, akan ada sekelompok dari umatku, uridu alayya, yang diperlihatkan kepadaku, yaitu dalam mimpi. Dan mimpinya Nabi tentu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka mengarungi lautan, ruzatan dalam rangka perang, fi sabilillah, yarkabuna, yaitu fi sabilillah artinya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa Nabi tertawa? Tertawanya Nabi di sini untuk menunjukkan bahasanya Nabi kagum dengan mereka dan gembira dengan apa yang Nabi lihat, bahasanya mereka umat beliau itu memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Yarkabuna sabaja hadal bahari. Mereka mengarungi sabaja. Sabaja makna asalnya adalah dhahrasyai. Punggungnya sesuatu atau permukaan sesuatu. Ada yang mengatakan tengah-tengahnya sesuatu. Kesimpulannya yang pas, sabaja di sini artinya dhahrahu. Sehingga yarkabuna dhahral bahri. Mereka mengarungi permukaan lautan. Artinya mereka naik kapal, yang kapal ini mengalir atau berjalan di atas permukaan laut. Dan dikarenakan umumnya kapal itu berjalan di atas, di tengah-tengah lautan, ya maka ya tidak salah kalau diartikan tengah-tengah laut. Mulukan itu bin nasbi alal hal, dibaca nasab sebagai hal, halnya mereka seperti raja. Dalam riwayat Nasa'i pakai marfu mulukun, sehingga maknanya adalah hum mulukun. Alal asirati, mereka bagikan raja yang duduk di atas singgasana. Artinya Nabi melihat mereka dalam kondisi mereka duduk di atas singgasana. Atau Nabi mengatakan misalul muluki, semisal para raja yang duduk di atas singgasana. Syakka Ishaq. Ishaq perawi hadis ini ragu, yaitu Ishaq bin Abdullah rawi dari Anas. Ragu-ragu tentang apa yang diucapkan oleh Anas, apakah mulukan alal asirah atau mislal muluki alal asirah. Ya, tentang makna makna kalimat ini ada dua penjelasan. Ada dua penjelasan tentang mereka seperti raja-raja yang duduk pada pada singgasana. Ada dua penjelasan. Yang pertama penjelasan Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Yang dimaksudkan wallahu a'lam, Nabi melihat sejumlah umatnya yang perang di lautan, yang mereka ini seakan-akan adalah raja duduk di singgasana di surga nantinya. Jadi mulukan alal asirah itu balasan untuk mereka di surga. Itu penjelasan Ibn Abil Bar. Dan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Dan ini sebagaimana yang Allah ceritakan tentang penduduk surga, ala surrim mutaqabilin. Mereka di atas di sururin, di atas sarir, di atas dipan-dipan, saling berhadapan. Kemudian penjelasan yang kedua tentang mulukan alal asira, Penjelasan Al-Qadhi'iyat Al-Maliki, sama-sama Malikiyah semua. Beliau mengomentari penjelasan Ibn Abdul Bar, ya mungkin. Hada muhtamilun, penjelasan Ibn Abdul Bar itu mungkin, bahasanya mulukan ala asira adalah balasan di surga. Misalnya mereka bertelekan pada dipan-dipan di surga. Namun yahtamil dimungkinkan, pendapat yang kedua, yang ini dari beliau, bahasanya itu adalah berita tentang keadaan mereka saat perang. Karena demikian luasnya keadaan mereka. Dan banyaknya jumlah mereka. Dan bagusnya perlengkapan militer mereka. Maka seakan-akan mereka, umat Nabi yang perang ketika itu adalah seperti raja-raja di atas dipan-dipan. Ini penjelasan Al-Qadhi'iyat. Ya, mulukan alal asirah itu adalah keadaan saat perang. Ini berarti di dunia. Kalau tadi yang pertama adalah di akhirat. Nanti dampak dari jihadnya di dunia. Qalat, kemudian Ummu Haram mengatakan, wahai Rasulullah, berdoalah pada Allah agar Allah jadikan aku termasuk mereka. Itu termasuk mereka-mereka yang engkau lihat perang di tengah-tengah lautan dan engkau ceritakan keadaan mereka. Maka Nabi pun mendoakan untuk Ummu Haram. Thumma wada'a ra'sahu, kemudian Nabi meletakkan kepalanya, kemudian lanjut tidur. Thumma istayqadha, kemudian Nabi bangun dalam keadaan tertawa. Lantas aku katakan, apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah? Qal, Rasul mengatakan, sejumlah orang dari umatku diperlihatkan kepadaku, terlihat mereka perang di jalan Allah. Sama persis sebagaimana yang Nabi katakan, fil awal dibangun yang pertama. Ya, maka Nabi tidur kemudian bangun tertawa itu dua kali. Di kali yang pertama, Nabi katakan bahwa Ummu Haram termasuk mereka. Di kali yang kedua, Ummu Haram tidak termasuk mereka. Maka, kalau kemudian Ummu Haram mengatakan, wahai Rasulullah, berdoa pada Allah, agar aku jadikan dari mereka. Qal, maka Nabi katakan, anta minal awwalin, engkau bagian dari yang pertama, bukan yang kedua. Di riwayat yang lain, walasti minal akhirin, engkau bukan rombongan yang kedua. Maka ini menunjukkan bahasanya, rombongan yang pertama dengan rombongan yang kedua itu berbeda. Ya, Al-Qurtubi, Abul Abbas Al-Qurtubi menjelaskan, maka ini rangkaian ini menunjukkan bahasanya mimpi Nabi yang kedua beda dengan yang pertama. Meskipun di masing-masing mimpi itu diperlihatkan kepada Nabi sekelompok umatnya yang berperang. Sedangkan doa Ummu Haram, permintaan Ummu Haram, berdoalah pada Allah agar Allah jadikan aku dari mereka di mimpi yang kedua, maka itu karena Ummu Haram mengira bahasanya apa yang Nabi lihat di mimpi yang kedua sama dengan yang pertama. Oleh karena itu setelah bangun di tidur dan mimpi yang kedua, Ummu Haram minta untuk kedua kalinya. Dengan tujuan untuk supaya berlipat ganda ganjaran untuk Ummu Haram, bukan karena Ummu Haram meragukan terkabulnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di kali yang pertama. Itu bisa kita katakan, kita bisa berasumsi Ummu Haram mengira itu sama. Maka dia minta doanya dua kali itu karena ingin karena dikira sama, dan mungkin bisa kita katakan untuk menegaskan. Dan dimungkinkan juga sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ummu Haram itu tahu kalau rombongan yang kedua beda dengan rombongan pertama. Namun kenapa beliau minta supaya juga ikut di rombongan yang kedua? Karena Nabi tidak menegaskan bahasanya Ummu Haram itu meninggal dunia sebelum rombongan yang kedua. Maka beliau ingin ikut perang dua-duanya. Sehingga dia, beliau mendapatkan ganjaran dua rombongan orang yang berperang. Maka Nabi kemudian memberi taukan kepada Ummu Haram bahasanya dia tidak menjumpai zaman peperangan yang kedua. Dan terjadilah sebagaimana yang Nabi kabarkan. Fa raqibat Ummu Haram min bintu Milhan, maka Ummu Haram pun ikut mengarungi lautan di zaman Utsman. Di zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan. Di zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan tepatnya kejadian ini adalah pada tahun 28 Hijriah. Dan tahun 28 Hijriah itu masa khilafah Utsman ibn Affan. Cuma kenapa disebut zamannya Muawiyah? Karena Muawiyah ketika itu adalah gubernur Syam. Maka namun kalau kita baca zahir hadis, maka zahir hadis ini memberikan kesan bahasanya perangnya kaum muslimin di lautan yang diikuti oleh Ummu Haram itu di masa khilafah Muawiyah. Walaysa kadzalik, padahal tidak demikian. Dan sebagian orang terkecoh dan tertipu dengan zahir ini rentetan hadis ini. Padahal kisahnya ini berkenaan dengan orang yang kaum muslimin yang pertama kali perang di lautan. Di masa Umar, Umar melarang perang di lautan. Maka semua peperangan adalah jalan darat. Melarang pasukan kaum muslimin naik kapal untuk kemudian perang atau untuk ke satu tempat untuk perang di sana. Nah, tatkala dan Muawiyah sudah minta izin kepada kemudian tatkala Utsman diangkat sebagai khalifah, Muawiyah minta izin kepada Utsman untuk diperbolehkan al-ghuswi fil bahar, perang di lautan. Fa'adhinalah, dan Utsman mengizinkannya. Di zaman Umar tidak ada izin, semuanya harus jalan darat, tidak boleh ada jalan laut. Dan tepatnya Muawiyah itu sudah minta izin sejak zaman Umar. Wa kana ista'dana Umar falam ya'danlah. Muawiyah sudah minta izin untuk perang, berangkat perang lewat jalan laut, Umar tidak mengizinkan. Di masa Utsman, awalnya Utsman juga tidak mengizinkan. Falam yazal bi Utsman, maka terus ngerayu Utsman agar boleh hatta adzinalah, sampai akhirnya Utsman mengizinkan Muawiyah untuk membawa tentara kaum muslimin lewat jalan laut. Namun Utsman berpesan, la tantakhib ahadan, kamu jangan pakai tunjuk. Jangan nunjuk orang. Kamu ayo ikut saya perang lewat jalan laut. Bal man ikhtara al-ghazwa fihi ta'ian fa'ainhu. Namun tawarkan. Siapa yang mau ikut, tawarkan, tidak boleh ditunjuk. Siapa yang suka rela mau, ya silakan ikut. Fa'ala, dan Muawiyah melakukan pesan Utsman. Dan wanita yang ikut di perang tersebut itu dua perempuan di perang ini, dan Muawiyah ikut sendiri berangkat, bukan hanya nyuruh, namun dia yang memimpin. Wa fiha ghazwa Muawiyah al-Bahr, di tahun ini, tahun 28 Hijriah ini, dia Muawiyah berangkat perang bersama istrinya, dia ngajak istrinya, namanya Fakhitah binti Qaradah. Dan kemudian berangkat juga Ubadah bin Samit bersama istrinya Ummu Haram. Nah, setelah selesai perang, nah ini Ummu Haram meninggalnya tidak di medan perang. Maka sebelumnya di redaksi hadis ini kita jumpai dua kalimat yang maknanya dan realitanya tidak sebagaimana zahirnya. Tadi yang menceritakan dan mengesankan kalau saat Nabi di rumahnya Ummu Haram, dia sudah jadi istrinya Ubadah ibn Samit padahal belum. Kemudian di sini Faraqibat al-Bahar fi zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan, yang zahirnya seakan-akan zaman khilafah Muawiyah, padahal ternyata zaman kekuasaan Muawiyah ibn Abi Sufyan di Syam. Dan Ummu Haram meninggal dunianya setelah selesai perang, setelah selesai turun dari kapal mau pindah ke daratan. Fasuriat, terkapar, jatuh. Ayuskitot, jatuh. Anda batihat dari kendaraannya. Hina kharajat minal bahari. Ketika Ummu Haram ini keluar meninggalkan lautan. Sudah selesai pulang. Mau naik onta, nak jatuh. Fahalakat, lantas meninggal dunia. Muttafaqun alaihi. Maka kesimpulannya, itu bukan unta namun bagal. Ya, jadi bagal bagal miliknya Ummu Haram, diqoribat ilaiha, didekatkan karena dia turun, sudah turun dari kapal. Maka didatangkanlah bagalnya litarkabah, untuk dinaiki oleh Ummu Haram. Fasar'at litarkabah, maka mulailah Ummu Haram untuk menungganginya. Nah, setelah di atas sudah dinaiki, saqatat, Ummu Haram itu jatuh. Wandaqat unuqoha, kemudian bagalnya nginjak lehernya Ummu Haram. Famatat, dan meninggal dunia karenanya. Jatuh kemudian keinjak kakinya bagal dan meninggal. Dan dahir riwayat ini menunjukkan kali ini kejadiannya di pesisir pantai negeri Syam, tatkala Ummu Haram keluar dari kapal setelah pulang dari peperangan. Ya, perlu diketahui tadi ada dua rombongan peperangan. Ya, dalam mimpi Nabi, Nabi mimpi dua kali. Dan ada peperangan yang duluan dan ada perang yang belakangan. Dan Muharram ikut perang yang duluan dan tidak ikut perang yang belakangan. Nah, perang yang kedua yang Nabi kabarkan dalam hadis ini menurut penjelasan mayoritas pensyarah hadis adalah perang serangan Konstantinopel yang pertama. Dan sejumlah mayoritas ahli sejarah menyebutkan bahasanya peperangan menyerang Konstantinopel yang dilakukan oleh kaum muslimin yang pertama itu di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah yang diikuti oleh sejumlah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Ibnu Zubair. Dan kata Ibnu Katsir, bahkan Al-Husain bin Ali juga ikut dalam perang ini. Namun kesimpulannya yang lebih pas bahwasanya penyerangan pertama Konstantinopel itu di masa Muawiyah. Di masa Muawiyah karena penyerangan yang bolak-balik yang pertama kali adalah di masa Muawiyah. Maka kesimpulannya bahasanya pertama kali itu terjadi di masa Muawiyah ibn Abi Sufyan ketika Muawiyah jadi khalifah. Kemudian yang pertama kali berjalan ke Konstantinopel untuk menyerang Konstantinopel adalah dipimpin oleh Sufyan ibn Auf. Setelah itu oleh Muawiyah dikirimkan pasukan tambahan yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Sehingga tidak benar kalau yang pertama kali serangan Konstantinopel itu dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Namun yang benar dipimpin oleh Sufyan ibn Auf dan sejumlah orang bersamanya. Ya, fawaid hadis ini, kandungan dari hadis ini, motivasi untuk berjihad dan penjelasan keutamaan orang yang berjihad. Kemudian bolehnya mengarungi lautan dalam rangka berperang. Namun ada khilaf ulama dalam masalah ini. Kemudian disyariatkannya tidur siang karena itu bisa membantu orang untuk melek di malam hari semisal untuk sholat malam. Karena tidurnya Nabi di rumah Ummu Haram itu tidur siang. Kemudian bolehnya mengeluarkan apa yang menyakiti badan, kutu rambut dan yang lainnya. Kemudian disyariatkannya jihad bersama setiap pemimpin. Kemudian adanya ganjaran orang yang berangkat perang jika baik niatnya. Karena tadi ghuzatan fi sabilillah. Kemudian di sini terdapat tanda atau bukti kenabian. Karena Nabi mengkabarkan akan terjadi demikian-demikian. Kemudian terjadi sebagaimana yang Nabi kabarkan. Maka di antaranya Nabi mengkabarkan dalam hadis ini bahasanya umatnya tetap akan eksis setelah beliau wafat. Bahkan akhirnya punya kekuatan militer yang bagus. Sehingga nanti kemudian perang di lautan. Dan Nabi kabarkan dalam hadis ini Ummu Haram itu akan hidup sampai masa itu. Dan Ummu Haram akan bersama orang-orang yang ikut perangkat perang. Dan Nabi sampaikan di hadis ini kalau Ummu Haram tidak menjumpai peperangan yang kedua. Kemudian pelajaran yang lain, faedah yang lain, bolehnya bergembira karena mendapatkan nikmat, dan tertawa, bolehnya tertawa ketika terjadi sesuatu yang menyenangkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa karena kagum dengan apa yang beliau lihat, yaitu ketaatan umatnya terhadap perintah Nabi untuk berjihad melawan musuh, dan ganjaran yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian di sini dalil bolehnya tamu tidur siang bukan di rumah pribadinya, tentu dengan izin dan yang lainnya, tentu dengan bersyarat. Dan bolehnya seorang istri memberikan suguhan kepada tamu dari harta suaminya. Ini kalau untuk tuguhan tamu tidak harus izin dulu. Tidak harus izin suami terlebih dahulu. Kemudian seorang wakil atau seorang yang mendapatkan titipan amanah, jika dia yakin bahasanya yang punya itu senang dengan apa yang dia lakukan, boleh melakukannya. Tidaklah diragukan bahasanya Ubadah, suaminya Ummu Haram, itu senang seandainya Rasul makan di rumahnya dengan apa yang disukakan oleh istrinya. Meskipun tidak ada izin khusus dari si suami. Maka jika yakin suami no problem, maka tidak harus ada izin khusus. Karena zahir hadis ini, suaminya Ummu Haram tidak ada di rumah. Dan Ummu Haram langsung ngasih makanan, ngasih suguhan, dan tidak SMS terlebih dahulu dan seterusnya, karena tidak ada SMS. Kemudian ada sini dalil bolehnya seorang wanita memberikan pelayanan kepada tamu dengan misalnya metani rambutnya, mencari kutu kepalanya, jika itu adalah termasuk lelaki yang boleh dia sentuh. Kemudian ada dua kemudian berkenaan dengan hadis ini ada problem tentang kehadiran Nabi di rumah Ummu Haram. Ini, kehadiran Nabi di rumah Ummu Haram tidur siang, bahkan kemudian di petani dicarikan kutu kepalanya oleh Ummu Haram. Apa hubungan Ummu Haram dengan Nabi? Maka ada banyak pendapat penjelasan ulama tentang masalah ini. Nah, dan yang jelas tadi Ummu Haram adalah salah satu bibinya Anas. Ini ada yang mengatakan kalau Ummu Haram itu bibinya Nabi. Dan yang lain. Dan kesimpulan Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang problem ini adalah wa ahsanul ajwibah da'wal khususiyah. Jawaban yang paling bagus, ya, jawaban, ada banyak jawaban para ulama atau penjelasan para ulama tentang hal ini. Zahirnya Ummu Haram itu bukan apa-apanya Nabi, kok kemudian sampai dipetani carikan tumonya atau kutu kepalanya oleh Ummu Haram dan sebagainya. Di riwayat yang lain Nabi itu tidur di pangkuannya Ummu Haram. Maka jawaban yang paling bagus kata Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah itu adalah hukum khusus untuk Nabi. Jadi yaitu Nabi itu punya hukum khusus mahram untuk semua perempuan. Mahram untuk semua perempuan. walayarutuha, memang ada yang nyanggah. Ini, ada yang membantah jawabannya dengan mengatakan khususnya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Dan kita tidak jumpai dalil khusus kalau Nabi itu mahram untuk Ummu Haram dan yang lainnya. Tanggapan Ibnu Hajar, liana dalila ala dalika wadih. Dalilnya sudah jelas. Yaitu tidak mungkin dikompromikan kecuali dengan itu. Tidak mungkin dikompromikan dengan itu. Mengatakan Ummu Haram itu bibinya Nabi. Ya. Tidak nyambung karena tidak ketemu nasabnya. Ada yang mengatakan Ummu Haram itu ibu susunya Nabi. Ya. Itu juga tidak nyambung. Ada yang mengatakan Ummu Haram itu kholah. Kholahnya Nabi. Dari kholah artinya bibi dari jalur ibu. Dan ini tidak. Ini dibantah. Dan siapa-siapa yang jadi ibu susunya Nabi telah diketahui. Tidak ada satupun dari Ansar selain Ummu Abdul Muttalib. Selain Ummu Abdul Muttalib. Nah, Ummu Abdul Muttalib itu namanya Salma binti Amr ibn Zaid ibn Labib ibn Khiras ibn Amir ibn Ghanmim bin Adi bin Najjar dari Bani Najjar. Memang itu ada bibi, ada ibu susunya Nabi, Ummu Abdul Muttalib dari Bani Najjar dari Ansar. Nah, kalau Ummu Haram dikatakan bibi persusuan, maka tidak pas. Kenapa? Karena Ummu Haram itu bintu Milhan binti Khalid ibn Zaid ibn Haram ibn Jundub ibn Amir. Maka tidak ketemu kecuali di Amir ibn Ghanmin. Ketemunya jauh sekali. Masa dikatakan bibi persusuan. Sehingga tidak ada jawaban yang paling aman kecuali kita katakan itu khususnya Nabi, selesai. Meskipun tidak ada dalil khusus tentang hal ini. Kemudian tentang ada perselisihan ulama tentang jawaz rukubil bahar. Bolehkah naik kapal untuk mengarungi lautan? Ini ulama salah perselisih pendapat. Jawazau al-jumhur. Jumhur ulama membolehkan naik kapal untuk mengarungi lautan. Dan sejumlah ulama melarang naik kapal. Mereka beralasan dengan Zaid, hadis dari Zuhair ibn Abdillah. Secara marfu, Nabi mengatakan, man rakibal bahar, siapa yang mengarungi lautan, idar tajja, ketika gelombangnya itu besar, maka faqad bari'at minhu dhimma, maka Allah maka dia terbebas dari tanggungan dan perlindungan. Dalam riwayat yang lain, janganlah dia celah kecuali dirinya sendiri. Ya, jawaban ulama yang membolehkan di sini yang tidak boleh ketika gelombangnya tinggi. Berarti mafhum mukhalafahnya boleh kalau gelombangnya tidak tinggi. Ada juga ulama yang membedakan antara laki dan perempuan, yaitu Imam Malik. Beliau melarang perempuan ikut naik kapal secara mutlak. Kalau laki-laki boleh. Namun Ibn Abdul Bar menyampaikan nukilan haram naik kapal ketika gelombang besar dan ittifaqan ittifaq ulama. Wa kariha Malik dan Imam Malik memakruhkan perempuan secara mutlak naik kapal. Dan kesimpulannya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama. Bolehnya naik kapal bagi laki-laki ataukah perempuan. Itu kandungan dari hadis. Hadis ini. Kemudian kita lanjutkan di sifatil mar'ah muslimah. Imam Bukhari mengatakan dalam sahihnya dikasih judul bab doa untuk minta jihad dan syahadah mati syahid baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Kemudian beliau menyebutkan hadis Anas di atas. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan mengutip perkataan Ibnu Munayyir dan yang lain. Sisi pendalilan, sisi penjelasan masuknya hadis ini ke dalam judul bab dari sisi fikihnya. Bahasanya doa minta untuk mati syahid itu yastalzim berkonsekuensi meminta menangnya orang kafir menghadapi muslim. Wa i'anah dan bantu orang yang bermaksiat kepada Allah untuk bisa mengalahkan, membunuh yang taat pada Allah. Ya. Yeah. Itu konsekuensinya, namun yang jadi maksud pokok innama huwa adalah mendapatkan derajat yang tinggi yang itu merupakan mutarattibah konsekuensi dari mati syahid. Dan apa yang disebutkan oleh beliau tadi yaitu menangnya orang kafir laisa maksud dan bukanlah satu hal yang dimaksudkan karena zatnya, namun itu adalah ya kok terjadi min daruratil wujud dari realita, konsekuensi dari realita. Fartu fira maka ditutupilah, maka tertutup dengan terwujudnya masalah yang lebih besar berupa mencegah orang kafir dan menghinakan mereka dan mengalahkan mereka dengan maksud membunuh mereka. Bihusuli mayaka fi dimni dalika, dengan terjadinya apa yang husul, terjadinya apa yang akan terjadi sebagai bagian dari hal itu terbunuhnya sebagian kaum muslimin. Wajaza dan diperbolehkan tamanni syahadah, mengangankan mati syahid. Lima yadulu alihi, karena itu menunjukkan tulusnya ma waqa'at lahu, apa yang ada pada dirinya berupa menginginkan kalimat Allah sampai-sampai dia mengkorbankan dirinya fitah silidhalik untuk mendapatkan hal tersebut. Ya, tentu yang jadi pelajaran judul pokok di bab kita adalah Ummu Haram minta agar termasuk di antara orang-orang yang ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian bab yang ke-19, bab bahasanya di antara sifat wanita muslimah adalah salihah. Yang Allah katakan di surat An-Nisa, fas-salihat, maka wanita-wanita yang salihat adalah wanita-wanita yang taat, ya hafizatun lil ghaibi, menjaga diri ketika suami pergi, bima hafizallah, karena Allah menjaganya. Dan wanita yang kalian khawatir nususnya pembangkangannya, nasihati, tinggalkan mereka di tempat tidur, jangan kumpuli, jangan ajak, lakukan jima, dan pukul dengan pukulan yang tentu tidak menyakitkan. Jika mereka telah taat, maka janganlah cari-cari jalan untuk menyakiti wanita. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Abu Ja'far At-Tabari mengatakan, yakni yang dimaksudkan dengan firman Allah Jalla Sana'uhu fasalihat, artinya al-mustaqimat ad-dini, yaitu orang yang lurus agamanya, al-amilat bil khair, dan orang wanita-wanita yang gemar melakukan kebaikan. Maka salihat itu berkenaan dengan masalah praktek. Maka bukalah, tidak harus salihat itu adalah al-alimat, orang yang wanita yang berilmu, bukan. Bisa saja dia secara ilmu biasa, namun masya Allah semangat praktek beragamanya luar biasa. Maka itu termasuk dalam salihat. Kemudian dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu isinya hal-hal yang menyenangkan, dan sebaik-baik hal yang menyenangkan di dunia adalah mendapatkan wanita salihah. Dan itu adalah sebab kebahagiaan hidup di dunia, sebagaimana dalam hadis dari Ismail ibn Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari bapaknya, dari kakeknya Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'un minas sa'adah, ada empat bagian dari kebahagiaan, yaitu kebahagiaan hidup di dunia. Yaitu wanita salihah, tempat rumah yang luas, tetangga yang baik, kendaraan yang enak, dan empat hal bagian dari kesengsaraan hidup di dunia. Tetangga yang jelek, wanita yang jelek, bukan jelek rupanya, namun jelek kelakuannya, kendaraan yang jelek, dan rumah tempat tinggal yang sempit. Tentang apa itu yang dimaksud dengan markab husu atau markab al-hani yang enak? Yang dimaksud dengan markab al-hani adalah adalah kendaraan yang mudah, yang mengantarkan ke tempat yang dituju dengan mudah, tanpa capek dan susah, tanpa pakai nuntun, non lancar. Sehingga kendaraan ini menyiapkan bagi Anda saat menaikinya kesempatan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan nikmat berupa kemudahan berkendaraan. Lain hanya dengan markab husu, definisinya adalah kendaraan yang membuatmu capek dan susah. Anda tidak bisa sampai ke tempat tujuan dengan kendaraan tersebut illa bil masyaqah wa ta'ab, kecuali dengan capek dan susah payah. Mau ke sana mesti pakai macet, mokok, dorong, cari bengkel. Maka itu markab su. Demikian juga boleh jadi menyusahkan Anda kendaraan ini karena terlalu pelannya dia. Ya, terlalu pelannya. Sebagaimana penjelasan Al-Munawi untuk hadis yang lain yang semakna tentang kendaraan, maka beliau katakan, ya, haniyah yang enak, syari'atil masyi, jalannya bisa kencang, sahlatul inqiyad, dan kepatuhannya kalau dia hewan adalah mudah untuk patuh dengan yang mengendalikannya. Dan kendaraan tersebut bisa menyebabkan Anda bisa nyusul dan seiring dengan kawan-kawan. Bila ta'abin wala masyakotin, tanpa capek dan susah. Al-Munawi juga mengatakan, al-markab al-hani, kendaraan yang cepat jalannya, dan bukan yang terlalu, namun bukan yang terlalu ngeri jalannya sehingga khawatir jatuh. Ya, sedangkan At-Tahawi menjelaskan tentang kendaraan yang hani, beliau katakan, yaitu dengan hilangnya tersibuknya hati memikirkan kendaraan tersebut. Artinya nyamannya orang menaiki kendaraan tersebut. Dan nyaman di sini dalam pengertian sehingga orangnya bisa sibuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak disibukkan hatinya dengan gangguan yang akan timbul dari kendaraan ini. Jadi hati tidak deg-degan, jangan-jangan macet, jangan-jangan mogok. Nah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Ini kajian kita yang terakhir sebelum Ramadan, insyaallah. Ya, kita lanjutkan ba'da Ramadan atau ba'da Eid. Ya, insyaallah taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.